بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله حاضرين جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah, bab ke-95 beliau sebutkan istihbab at-tabshir wa at-tahni'ah bil khair. Bab sunnahnya seseorang itu menyampaikan berita gembira dan tahniah. Tahniah itu ucapan selamat atau sesuatu yang dengannya menunjukkan kamu ikut senang, ikut bergembira atas kesenangan atau kegembiraan saudaramu, dan itu kamu sampaikan padanya, itu tahniah. Apapun itu bentuknya, dengan doa, tidak harus dengan lafaz tertentu. Dan misalnya kamu dengar fulan mau menikah misalnya, dan itu kegembiraan, kabar gembira, diamalkan sunnah rasulnya, maka kamu sampaikan, anak dengar kamu sudah melamar ini dan diterima, mau nikah tanggal sekian. Iya, mubarakin, mubarakin, barakallahu fikum. Nah, ini tahniah, ucapan selamat atau gimana. Mudah-mudahan diberkahi, mudah-mudahan dipermudah urusannya oleh Allah, dan yang semisal itu. Tabshir, berita gembira, ini terambil dari lafaz bisyarah. Tentunya ini dalam perkara-perkara yang menyenangkan, menggembirakan. Kenapa disebut dalam bahasa Arab bisyarah, kabar gembira atau menyenangkan? Karena seorang muslim atau manusia secara umum ketika mendapat berita yang menyenangkan dia, mendengar sesuatu yang menyenangkan dia, tampak itu pada wajahnya berseri-seri. Wajah dalam hal ini bisyrah, kulit wajah yang tampak di luar ini. Terlihat orang ketika senang tidak bisa ditutupi. Kegembiraan dan ceria ada di wajahnya. Makanya kemudian berita gembira itu pun disebut bisyarah, karena tampak dari wajah seseorang. Kegembiraan ini umum, baik itu dalam perkara duniawi maupun itu dalam perkara ukhrawi, berita gembira di akhirat kelak. Di akhirat maupun di dunia. Terkait sunnahnya menyampaikan berita gembira ini dan yang menyenangkan, Allah sebutkan di dalam Quran dalam beberapa ayat, antara lain firman Allah, wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan beri kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai di akhirat ini. Juga firman Allah, lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi orang yang beriman dan beramal saleh, berita gembira di kehidupan dunianya, dan itu kebaikan yang Allah percepat bagi mereka di dunia, dan juga balasan yang Allah siapkan bagi mereka di akhirat akan menggembirakan mereka. Juga firman Allah, yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Rabb mereka, Allah mengabari mereka dengan kabar gembira, rahmat darinya, keridhoannya, surga bagi mereka, di dalamnya kenikmatan yang kekal abadi selama-lamanya mereka di situ. Innallaha indahu ajrun azim, dan di sisi Allah pahala yang agung. Juga firman Allah di As-Saff, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan ada lain sesuatu yang kalian senangi, kemenangan dari Allah untuk kalian, fathun qarib, kemenangan yang dekat, wa basyiril mu'minin, dan sampaikan berita gembira kepada kaum mu'minin. Ini semua terkait perkara akhirat, termasuk perkara yang menggembirakan, yakni tubasyir bil khair, menjadi tanda kegembiraan atau kesenangan bagi seorang mukmin dalam perkara akhirat. Mimpi yang baik, ru'ya salihah, dia si mukmin dirinya sendiri bermimpi sesuatu yang menggembirakan dia, bakalnya di akhirat dia begini-begini, atau yuralahu, dimimpikan. Ini orang lain mimpi bahwa melihat dia begini-begini di surga atau semacam itu. Maka ini busra, berita gembira untuk akhiratnya selama dia masih hidup. Di dalam bab, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam beberapa ayat-ayat yang menunjukkan sunnahnya tabsyir, penyampaian berita gembira ini kepada mukminin, di mana di Az-Zumar dibawakan oleh Nawawi ayat 17-18, Allah berfirman, fabashir ibad alladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Maka sampaikan berita gembira kepada hamba-hambaku, yaitu orang-orang yang mendengar perkataan dan mereka ikuti yang terbaik. Perkataan yang terbaik itu yang mereka ikuti, yang mereka taati. Ini berita gembira, dan Allah perintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan berita gembira ini kepada mereka mukminin. Fabashir ibad, kabarkan berita gembira ini kepada hamba-hambaku. Lalu Allah sebutkan sifat, sifat mereka yang karenanya mereka mendapat berita gembira ini. Kenapa mereka berhak mendapat kabar yang begitu menggembirakan dari Allah. Allah sebutkan sebab dan sifat mereka. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Ini sifat mereka. Mereka mendengarkan ucapan dan mereka ikuti yang terbaik. Ucapan ini jins mencakup setiap bentuk ucapan, setiap bentuk perkataan. Mereka dengar, yastami'un, artinya ada kesengajaan dan kesungguh-sungguhan, istima'. Mereka dengarkan itu agar mereka bisa memilah mana yang patut untuk diutamakan, mana sesuatu yang pantas untuk diprioritaskan, mana pula sesuatu yang pantas untuk ditinggalkan, sesuatu yang pantasnya dijauhi. Oleh karena itu, ini bukti ayat, bukti dari kesempurnaan akal mereka, mukminin, kesempurnaan sikap mereka, di mana mereka yattabi'una ahsana, mereka ikuti yang terbaik, perkataan yang terbaik secara mutlak, tidak ada yang lebih baik dari itu. Qala Allah, qala Rasul, perkataan Allah, perkataan Rasulnya, ayat Quran dan hadis Rasul SAW. Allah sebutkan dalam beberapa ayat bahwa firman-Nya adalah perkataan, karena Allah berbicara. Seperti dalam ayat Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutasyabiha. Allah yang menurunkan perkataan yang terbaik, ahsanal hadith, ayat-ayat Quran, perkataan yang terbaik. Di dalam hadis pula Rasulullah SAW dalam khutbah hajah sering beliau menyebutkan fa inna asdaqal hadis kitabullah. Ucapan yang terbenar, terbaik adalah perkataan Allah. Atau di lafaz lain, fa inna asdaqal hadis kalamullah. Firman Allah, perkataannya dalam ayat-ayat Quran. Yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang Allah beri hidayah. Ini bukti bahwa mukminin yang hak benar-benar memprioritaskan ini dari yang lainnya, karena yang mereka ikuti yang terbaik, maka mereka tidak akan mengedepankan apapun dari perkataan Allah dan perkataan Rasulnya, karena ini yang terbaik, perkataan yang terbaik. Maka kurang akal orang yang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang lebih baik, bahkan tidak bisa membedakan mana yang lebih baik, terbaik dari yang jelek, sehingga yang terbaik dia campakkan, dia tinggalkan. Malah dia lebih mengutamakan yang selainnya. Di hadapannya ada yang terbaik. Qala Allah, qala Rasul. Ayat-ayat Quran dan hadis Rasulnya. Quran dan sunnah. Dia tahu itu yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Itu yang terbenar, itu yang terjujur. Nah, itu hidayah baginya. Tapi ini kemudian dia tinggalkan demi dia lebih mengikuti teori, ketentuan, dan yang menjadi keputusan dari pemimpin-pemimpinnya atau orang-orang yang dia taati dan dia ikuti. Ini menunjukkan kurangnya akal seseorang. Bagaimana ketika di hadapan seseorang dipermisalkan ada durrah, di hadapannya ada pula ba'rah. Durrah itu mutiara, bintang permata yang mengkilap, mahal harganya, enggak karuan. Tapi dia tinggalkan. Di hadapannya dia pula ada ba'rah, maaf, kotorannya sapi atau kebo. Ini yang dia sibuk, yang dia ambilkan. Eman ini kalau ditinggalkan, kalau diolah kan jadi pupuk, kalau diambilkan faedah, bisa dijual. Eman ini kotoran dibiarkan. Mutiara intan dia tinggalkan, tidak dia pedulikan, wala dia ambil, wala dia ini. Dia sibuk ngurusi ini. Hadza safi. Ini orang kurang akalnya. Perlu dipertanyakan kesehatan akalnya. Al-muhim, kembali kepada ayat, Allah menyebutkan sifat mukminin mendengarkan perkataan dan dia ikuti yang terbaik. Dan itu yang akan mereka prioritaskan di atas segala-galanya. Asy-syahid di dalam ayat yang diinginkan oleh Nawawi, fabashir ibad. Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk berita gembira ini disampaikan kepada mukminin. Makanya sunnah untuk menyampaikan berita yang menggembirakan, menyenangkan mukminin. Ayat kedua dibawakan oleh Nawawi, yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Di surat Taubat, At-Taubah 21. Yubashiruhum rabbuhum, Allah kabari mereka, mereka dengan kabar gembira, dan ini kemuliaan dari Allah untuk mereka, kebaikan dari Allah, cinta Allah kepada mereka, sehingga Allah kabarkan pada mereka kabar gembira, yaitu rahmat darinya, dengannya, dengan rahmat Allah itu segala keburukan, segala kejelekan dijauhkan, dihilangkan dari mereka, sehingga tidak akan menimpa mereka sedikit pun kejelekan. Waridwan, juga keridhoan darinya, sehingga sampai kepada mereka segala kebaikan. Dan itu puncak harapan, cita-cita seorang hamba. Apalagi yang kamu inginkan? Segala kejelekan dijauhkan darimu, segala kebaikan sampai kepadamu. Perhatikan kata segala. Tidak ada yang lepas. Semuanya, apapun yang kamu inginkan, kebaikan itu selama itu baik akan sampai kepadamu. Dan itu berita gembira. Makanya Allah kabarkan berita gembira ini sama mereka. Yubashiruhum rabbuhum birahmatim minhu waridwan. Wajannat, Dan demikian pula surga, surga-surga bagi mereka yang di dalamnya na'imun muqim. Segala kenikmatan surga, maka keridhaan Allah bagi mereka sehingga tidak akan Allah murka selama-lamanya untuk kepada mereka, tidak akan Allah murkai mereka, dan Allah rahmati mereka. Surga segala kenikmatan di dalamnya, segala yang membuat senang mata mereka ketika memandangnya, segala yang membuat senang pendengaran mereka ketika mereka mendengarnya, segala yang diinginkan oleh diri dan jiwa manusia, dan hanya Allah yang Maha tahu. Oleh sebab itu Rasulullah sebutkan, a'adallah fil jannah ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Allah siapkan bagi mukminin di jannah, nasallallahu min fadlih, sesuatu yang itu tidak pernah dilihat mata manusia di dunia. Tidak pernah mereka melihat seperti itu kenikmatannya. Wala udhunun sami'at, bahkan tidak pernah terdengar oleh telinganya. Kalau itu tingkatannya lebih. Kalau dilihat mata mungkin pernah melihat keindahan yang sedemikian rupa. Ada mungkin keindahan atau kenikmatan yang tidak pernah dia lihat, tapi paling tidak diceritakan kepadanya. Di sana itu seperti ini, begini, begitu. Ini hatta telinganya pun gak pernah mendengar sampai seperti itu keindahannya, kenikmatannya. Bahkan lebih lagi dari itu, wala khotor ala qalbi bashar, tidak pernah terbesit di benak manusia. Kalaupun tidak pernah mendengar, paling tidak pernah dia bayangkan seperti ini. Kalau di dunia, taman bunga atau apa namanya, kebun atau ini, keindahan yang luar biasa dalam bayangannya. Tidak pernah dia lihat, tidak pernah dia dengar, tapi dia membayangkan seperti ini, seperti itu, hijau ini, itu. Ini bahkan di surga terbayangkan pun tidak pernah olehnya di dunia. Gak sempat terbesit di benak orang, seperti itu kenikmatannya. Itu semua Allah siapkan bagi mukminin. Makanya tidak benar apa yang dilakukan sebagian orang, ya, maunya mungkin untuk mendidik, tapi akhirnya tidak mendidik. Anak-anak kecil, anak-anak muslimin, komik atau semacam itu, taman surga, digambar bunga atau ini itu, sungai, cerita Adam, wa ila apa, seperti ini. Sebenarnya dari mana dia tahu? Mata saja tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, bahkan pikiran orang pun tidak pernah bisa membayangkan seperti apa. Al-Muhim, ini berita gembira yang Allah sampaikan kepada mukminin. Juga dalam Fussilat 30, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kabar gembira bagi kalian surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Dan itu pasti ditepati karena janji Allah, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Allah sebutkan itu bishara, abshiru. Itu berita gembira bagi kalian, segala kenikmatan, segala yang kalian inginkan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. segala yang kalian inginkan, yang kalian maukan, syahwat dari segala yang kalian mau akan kalian dapati. Allah siapkan untuk kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan segala yang kalian minta, tad'un, segala yang kalian minta terkait harapan, keinginan kalian dari segala bentuk kenikmatan akan kalian dapati. Lakum fiha ma tad'un. Dan dalam banyak ayat Allah sebutkan sifat-sifat jannah, qutufuha daniya, pengambilannya pun dekat, buah-buahan, muttaqiina fiha 'alal araik, dalam keadaan mereka bersandar di singgasananya, dan buah itu yang mendatangi mereka dan dekat untuk mengambilnya, tinggal ngambil. Di dunia sak nikmat-nikmatnya masih ada tenaga. Kamu harus berdiri, kamu harus mendatangi pohon itu, kamu harus memetiknya sendiri. Itu pun orang sudah senang luar biasa, jadi hiburan, penghilang stres di dunia. Nikmat sekali petik buah, apel atau jeruk atau apalah, mangga. Itu senang sekali kalau dia sendiri yang metik dari pohonnya. Itu pun dengan susah payah, dengan tenaga, dengan ini dan seterusnya. Ini dalam keadaan mereka tidur, berbaring, bersandar, lengean, dalam keadaan nikmat dan istirahat yang sempurna, mereka tinggal petik, tinggal ambil dania, didekatkan kepada mereka. Dan lebih dari itu, segala yang mereka minta, segala yang mereka inginkan. Nuzulan min ghafurir rahim, dan itu jamuan dari Allah untuk mereka, Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nas'alullah min fadlih. Al-muhim itu bisyarah yang Allah sebutkan kepada mukminin. Juga Nawawi sebutkan ayat di As-Saffat 101, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kami beri dia kabar gembira, seorang anak yang santun. Ini jawaban dikabulkan oleh Allah doa seorang nabi ketika berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku hibah, hab, anak yang dia itu saleh, anak-anak saleh. Ketika nabi ini sudah putus asa dari kaumnya, tidak melihat kebaikan pada mereka, enggak mau mendengar dakwah, enggak mau dinasehati, diajak bertauhid bangkang, melawan, menentang, memusuhi, maka beliau berdoa memohon kepada Allah untuk diberi anugerah dari Allah, hibah, anak yang saleh yang bermanfaat baginya di kehidupan dunianya dan terlebih bermanfaat baginya di akhiratnya. Setelah kematiannya si anak berdoa, beristighfar untuk orang tuanya, maka Allah kabulkan doa ini terkait Nabi Ibrahim alaihi salam. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kami beri kabar gembira beliau, ghulam halim, seorang anak yang santun, hilm, penyabar. Yaitu mufassirin sebutkan Ismail alaihi salam, ghulamin halim adalah Ismail alaihi salam. Dan seperti yang didoakan, diminta oleh Ibrahim, minas salihin, benar-benar Allah jadikan anak yang saleh, bahkan nabi yang mulia. Kenapa ini disebutkan Ismail Hulam karena sebelum itu Allah sudah sebutkan tentang Ishaq, di mana Allah sebutkan fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaqo Ya'qub. Tadi sudah Ishaq, ini berita gembira pula dari kami, dan setelah Ishaq nanti Ya'qub alaihi wassalam. Berarti Hulam Halim selain Ishaq, dan itu tidak lain kecuali Ismail, dan beliaulah dhabih yang Allah sebutkan, yang disembelih atau diperintah Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya, dan diganti kemudian oleh Allah dengan kambing domba. Kenapa disebut demikian? Karena ada yang menyatakan bahwa Hulam Halim ini Ishaq, dan yang disembelih Nabi Ibrahim perintahkan untuk menyembelih anaknya adalah Ishaq, dan itu tidak benar. Yang benar adalah Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalam. Bighulamin halim. Halim sifat hilm pada Ismail mencakup kesabaran, berarti anak ini sangat penyabar. Husnul khuluq, sangat mulia akhlaknya. Sa'atu sadr, sangat lapang dadanya. Dan afu, pemaaf kepada orang yang mengganggu atau menyakitinya. Ini semua halim. Ada pada sifat halim, sifat Ismail alaihi salam. Allah kabulkan untuk nabinya. Juga dalam Hud 69, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busra. Dan rasul-rasul kami, utusan kami datang kepada Ibrahim membawa, menyampaikan berita gembira kepada beliau. Utusan kami adalah para malaikat yang dimaksud. Menyampaikan berita gembira ini kepada Nabi Ibrahim. Bil busra, berita gembira anak tadi. Itu ketika Allah utus para malaikat ini untuk menghancurkan kaum Nabi Lut. Nah, kemudian mereka diperintah untuk lewat mendatangi Ibrahim dan menyampaikan berita gembira ini. Dan disampaikan oleh para malaikat itu. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busra. Berita gembira, senang Nabi Ibrahim diberi keturunan yang saleh, yang taat, bahkan dijadikan nabi. Makanya berita gembira ini Allah sampaikan kepada beliau. Juga firman Allah dalam Hud 71, wa mra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Wa mra'atuhu qa'imah. Dan istri beliau ketika berdiri, beliau tertawa, dan kami beri kabar gembira padanya dengan Ishaq. Dan setelah Ishaq nanti akan datang Ya'qub alaihi wassalam. Imra'atuhu, istri yang dimaksud istri Ibrahim, ketika beliau melayani tamu-tamu Nabi Ibrahim, fadhahikat, istri beliau ini tertawa ketika mendengar atau tahu berita yang disampaikan oleh para malaikat ini terkait Ibrahim akan memiliki anak keturunan. Merasa aneh dia, merasa takjub, terheran-heran. Fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq wa Ya'qub. Juga di dalam Ali Imran 39, Allah sebutkan fanadathul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Beliau dipanggil oleh para malaikat dalam keadaan beliau sedang sholat di tempat sholatnya, mihrab. Yang dimaksud di dalam ayat tempat sholat, bukan mihrab seperti ini, tetapi tempat sholat disebut mihrab. Ini tempat beliau sholat di situ. Bahwa Allah memberi kabar gembira kepadamu dengan adanya Yahya. Juga di Ali Imran ayat 45, idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin min husmuhul masih. Ketika para malaikat juga menyampaikan kepada Maryam, wahai Maryam, Allah menyampaikan berita gembira kepadamu, kalimat dari Allah yang namanya Al-Masih, Isa. Kalimat dari Allah artinya dengan kata Allah kun fayakun, dengan Allah katakan jadilah, maka jadilah Isa alaihi salam. Dan itu berita gembira yang Allah sampaikan melalui para malaikatnya kepada Sayyidah Maryam. Berarti ini dua ayat, kemuliaan yang Allah berikan kepada Zakaria dan Maryam. Terkait Maryam, Allah permudah baginya rizki datang kepadanya tanpa harus dengan susah payah, tanpa harus dengan keringat dan tenaga. Karomah Allah berikan kepada Maryam, datang begitu saja. Dipermudah oleh Allah rizkinya. Bahkan yang tidak biasanya didapati oleh orang, hanya dengan menggoyang sedikit pohon kurma besar, untuk panen mengambil kurma harus naik ke atas, dipotong karena pelepahnya dan batangnya besar-besar, kuat-kuat, sulit. Alhasil, tapi kemuliaan yang Allah berikan kepada Maryam hanya dengan menggoyangnya sedikit, Allah katakan wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Goyang pohon kurma ini, jatuh kurma-kurma muda yang nikmat. Al-muhim, rezeki yang Allah mudahkan, kemuliaan baginya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ini menunjukkan banyaknya sholat Maryam dan betapa beliau lama atau sering dan senang di mihrabnya tadi, tempat sholatnya. Banyak sholatnya, banyak di situ berdoa, berzikir kepada Allah. Maka Allah muliakan beliau, Allah berikan padanya rizki dan berita gembira, anak terlahir dari beliau tanpa seorang bapak, Isa ibnu Maryam alaihissalam. Makanya di dalam ayat disebutkan, qala ya Maryamu anna laki hadha, qalat huwa min indillah, inna Allah yarzuku man yasha'u bighairi hisab. Dari mana semua ini wahai Maryam? Kata Maryam, huwa min indillah, ini dari Allah. Allah berikan rizki kepada yang Allah kehendaki tanpa hitungan. Zakaria alaihi salam ketika melihat semua ini, rizki, kemuliaan dari Allah, karamah, maka beliau pun meminta kepada Allah keturunan dalam keadaan sudah dalam keadaan tua sekali. Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan padaku keturunan yang baik, Engkau Maha mendengarkan doa. Fanadatul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah. Maka ini berita gembira, Nabi yang mulia dan kehormatan yang Allah berikan kepada orang tuanya. Ayat-ayat Quran banyak menyebutkan makna yang semacam ini. Intinya, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan seorang mukmin sunnah untuk disampaikan. Makanya di dalam sunnah, ketika tiga sahabat sempat diboikot oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, karena Rasul khawatir nifak pada mereka, gak ikut perang Tabuk. Walhasil setelah 40 hari 40 malam, kata Ka'ab, dalam keadaan bumi ini seperti sempit bagi kami, kami bertiga. Bagaimana tidak, Rasul tidak mau memberi muka, disalami gak mau jawab. Dan semua sahabat sama seperti itu. Walhasil kemudian setelah 40 malam, 40 hari, turun ayat mengabarkan berita gembira bahwa mereka adalah orang-orang yang bertobat, orang-orang yang baik, dan diterima tobat mereka oleh Allah. Maka segera lari sahabat mengabarkan ini pada tiga orang sahabat ini, karena ini berita gembira bahwa Allah telah menurunkan ayat yang menggembirakan kalian, menyebutkan bahwa tobat kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian segala berita gembira urusan dunia ataupun akhirat, sampaikan ke saudaramu, kamu tahu itu berita gembira. Apapun itu bentuknya, itu menyenangkan saudaramu, sampaikan. Kalau orang awam, orang awam, orang Arab awam sana, punya pepatah mengatakan, man yasurru atau man yubashiru qalba muslim falahu dablain minal ajr. Yang membawa berita gembira, menyenangkan, yang menyenangkan seorang muslim, baginya pahala double, dablain minal ajr. Pahalanya double, maksudnya kalau kamu menggembirakan dia, kamu kasih sesuatu atau kamu sampaikan ini, yang penting dia senang karena itu, maka double pahalamu karena itu. Al-Muhim, ayat telah lalu, tinggal beberapa hadis insyaallah kita ambil pada pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.